Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita memujinya dan menyanjungnya atas segala nikmat Allah telah hidupkan kita dari kematian kita dalam tidur kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan hidup, keberkahan waktu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kesehatan, nikmat yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Gara-gara nikmat kesehatan ini, kita menjaganya dalam rangka menjaganya dan mensyukurinya. Kita mengikuti aturan-aturan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menghadapi wabah yang telah merata dan kita juga mengikuti aturan dan perintah dari pemerintah kita. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih di dalam bab ar-rukhsatu fil la'ibi alladhi la ma'siyata fihi fi ayyamil Id. Itu bab kelonggaran atau kebolehan di dalam fil la'ib, yaitu berupa semacam permainan atau juga melakukan aktivitas kegembiraan. Alladzi la ma'siyata fihi, yang tidak ada maksiat di dalamnya pada hari-hari lebaran. Hadis pertama dan hadis kedua yang telah kita pelajari bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an datang kepada Aisyah, yakni ke rumahnya Aisyah, dan di rumahnya Aisyah ada dua budak perempuan dari Ansar. Keduanya melakukan lagu-lagu perjuangan dalam peperangan Bu'ath. Dan keduanya tidak menyanyikan atau melakukan hal-hal yang biasa. Sehingga disebutkan walaisata bimughanniyatain. Itulah kita belajar, keduanya bukan dua orang penyanyi. Yani tidak seperti nyanyian-nyanyian yang lain yang dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana dijelaskan bahwa sepertinya adalah menyebutkan syair-syair dengan suara yang tinggi. Lalu Abu Bakar melihat itu, dia mengingkari. Abi muzmur syaitan fi baiti Rasulillah. Apakah ada suruling syaitan di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sebagaimana telah kita pelajari bahwa rumah-rumah orang alim, ulama, orang-orang yang memiliki keutamaan, bahwa atau orang-orang yang soleh, bahwa rumah mereka ini tidak ada di dalamnya unsur-unsur kelalaian dan kesesiaan. Ya. Sehingga ketika datang Abu Bakar dan mengingkari hal itu. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di situ, akan tetapi Nabi menutup wajahnya dengan kain. Nabi tidak melihat dan tidak ikut duduk menyaksikan. Tapi yang menyaksikan itu hanya Aisyah. Ya. Nah, lalu ketika Abu Bakar mengingkari, Nabi buka, ya, kain yang sudah menutup kepalanya, dan Nabi mengatakan bahwa, ya Abu Bakar, inna li kulli qawmin aid, wa hadha aiduna. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya di setiap kaum itu ada hari lebarannya, ada idnya, dan ini adalah hari lebaran kita. Hadis berikutnya 2261. Wahaddathani Abu Tahir qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر جارية الحديثة السن حريصة على اللهو. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan demi Allah, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas pintu kamarku atau pintu rumahku. Wal Habasyah, yakni orang-orang Habasyah, yal'abuna bihirabihim, mereka bermain dengan tombak pendek mereka. Ya, yakni seperti atraksi, ya, yakni saling melakukan atau menampakkan kebolehan mereka. Fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi adalah di dalam masjid Nabi. Yasturni biridaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupku dengan ridanya, kain yang ada di bagian di atas badannya, yakni serban besar di atas badannya. Likai anzura ila la'ibihim, agar aku bisa melihat ke permainan mereka. Suma yaqumu min ajli, kemudian Rasulullah berdiri karena gara-garaku. Hatta akuna ana allati ansarif, sampai akulah yang berpaling, akulah yang menyelesaikan. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdiri bersabar sampai Aisyah yang menyudahi saksiannya itu. Lalu Aisyah mengatakan faqduru qadra jariyatil haditsah, haditsatu sin. Maka yakni hargailah, ya, keadaan anak perempuan yang baru umurnya, Aisyah umurnya belasan tahun, ya, harisatan ala lahwi, yang masih suka dengan perkara-perkara yang terkadang adalah mainan, ya, suka yakni hiburan. Imam Nawawi mengatakan wa fi riwayatin akhar yal'abuna bihirabin fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka bermain di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, di dalam potongan hadis Aisyah yang dituliskan oleh Imam Nawawi di sini, Wa ana anzuru ila habasyati wa hum yal'abun. Aku melihat kepada orang-orang Habasyah yang mereka sedang bermain. Wa ana jariyah. Aku ada seorang wanita yang yakni bisa dikatakan muda belia. Jadi hal yang terjadi di dalam hadis yang kita sebutkan di atas, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kejadiannya itu adalah di, yaitu di dalam masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Nawawi mengatakan, fihi jawazul la'ibi bisilah. Ini menunjukkan bahwasanya boleh bermain dengan senjata. Maksudnya ini adalah atraksi dengan memakai senjata. Pedang atau tombak atau tombak pendek dan berikutnya. Wa nahu min alatil harbi fil masjid. Ya, bolehnya bermain dengan senjata atau alat-alat yang kita pakai untuk perang di dalam masjid. Yani beratraksi, memperagakan, ya, aktivitas itu. Wa yaltahaq bihi ma fi ma'nahu min al-asbabil mu'ina 'ala al-jihad wa 'ana 'il birr. Maka selainnya yang senada dengannya dari sebab-sebab yang membantu untuk jihad atau untuk perbuatan yang baik atau jenis-jenis kebaikan disandarkan atau digabungkan seperti itu, maka dibolehkan juga. Ya. Wa fi jawazun nadhar nisa' ila la'ib ar-rijal min ghairi nadhar ila nafs al-badan. Di dalam hadis ini juga membolehkan wanita, yakni bolehnya wanita melihat kepada permainan yang dilakukan laki-laki tanpa melihat kepada tubuh, ya, pada yang bukan yang dimaksud itu melihat tubuhnya laki-laki, tapi melihat permainannya. Wa amman nadhar mar'ati ila wajhi ar-rajuli ajnabi. Adapun pandangan perempuan kepada wajah laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya. Fa in kana bi syahwatin fa haramun biittifaq. Apabila hal itu dengan syahwat, maka atau diiringi oleh syahwat, ya, di artinya seorang perempuan terfitnah dengan wajah laki-laki itu, lalu dia menyaksikannya dengan kelezatan syahwatnya, fa haramun biittifaq. Ini adalah haram sepakat ulama. Wa kana bighairi syahwatin wala makhafata wala makhafati fitnatin fa fi jawazihi wajhani ashabina. Kalau seandainya melihat itu bukan karena syahwat atau tidak juga ada unsur kekhawatiran terfitnahnya perempuan tersebut, maka fa fi jawazi, di dalam kebolehannya ada dua pendapat menurut mazhab Syafi'i, ahsahuma tahrimuhu. Ya, pendapat yang terkuat dari dua pendapat itu adalah haram. Liqauli ta'ala wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, karena dalam surat Nur ayat 31 katakanlah kepada wanita-wanita mukminat hendaklah mereka menundukkan pandangan, sebagian dari pandangan mereka. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi Salamah wa ummi Habibah, dan perkataan Nabi kepada Ummi Salamah dan Ummi Habibah, ihtajaba an, maka berhijablah darinya, ya, ai maksudnya jadi ibnu ummi Maktum. Faqalat innahu a'ma la basaruna, lalu keduanya mengatakan beliau ini adalah orang yang buta yang tidak bisa melihat kami. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa'amiyawani antuma alaysa tabasurani, ya, apakah kalian keduanya buta, bukankah kalian berdua bisa melihat. Fa hadisul hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu, ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. وقاله حديث حسن. Ya, dia ada hadis hasan. Wa ala hadha ajabu an hadith Aisyah bijawabain. Berdasarkan ini, maka mereka menjawab hadis Aisyah ini dengan dua jawaban. Wa aqwahuma, yang paling kuat jawabannya adalah annahu laysa fihi annahu nadharat ila wujuhihim wa abdanihim wa innama nadharat la'ibahum wa hirabahum wa la yalzamu min dhalika ta'ammud an-nadhar ila al-badan wa in waqa' an-nadhar bila qasdin sarafathu fil hal. Yani maksudnya adalah bahwa Aisyah di dalam informasi yang disebutkan di atas bahwasanya Aisyah menyaksikan permainan itu, yakni Aisyah tidak melihat kepada wajah-wajah mereka dan kepada tubuh mereka. Akan tetapi beliau menyaksikan permainan yang mereka lakukan dan tombak yang dia yang mereka demonstrasikan, ya. Dan wala zamin dalika ta'ammud an-nadhar fil bad ila al-badan, dan itu tidak berarti ya bahwasanya dia sengaja untuk melihat kepada wadah kepada badan. Wa in waqa'a an-nadhar, apabila terjadi, idza waqa'a an-nadhar bila qasdin, apabila memang pandang itu jatuh kepada tubuhnya atau wajahnya tanpa bermaksud, ya, sarfatu fil hal, lalu segera dia memalingkannya. Wathani, pendapat yang kedua adalah la'alla hadha kana qabla nuzulil ayati fi tahrimin nadhar. Boleh jadi ayat ini, kejadian ini sebelum turunnya ayat haramnya untuk nadhar, untuk melihat. Wa anna kana saghira qabla bulughiha, bahwasanya dia adalah kecil sebelum dia balik. Lam takun mukallaf ala qawli man yaqum inna lisaghiri almurahiq an-nadhar. Ya, wallahu alam. Yani sebagaimana kata orang, bahwasanya orang yang kecil yang belum diberikan tugas atau belum baligh, maka boleh dia untuk menonton, untuk melihat. Dan tentu ini ya jauh dari apa yang dilakukan, ya, karena Aisyah ketika Nabi SAW sudah berkumpul dengan Aisyah itu setelah baligh dia, ya, setelah baligh. Ya, kemudian secara umum kalau kita lihat bahwa susah untuk memisahkan antara melihat kepada permainan dan melihat kepada tombak tanpa ya tidak melihat kepada tubuh dan wajah. Ya, mungkin intinya kalau seandainya penglihatannya itu fokus memang kepada permainannya dan kepada alat, tidak fokus sengaja melihat kepada wajah dan tubuhnya. Ya. Maka secara umum ketika seorang untuk melihat, oh, perempuan melihat laki-laki, ya, sebagaimana telah disebutkan di atas. Kalau seandainya dia melihat karena ada unsur syahwatnya, merasa lezat melihat wajah laki-laki, ini adalah hukum haram. Atau dia terfitnah di hatinya, terbesik di hatinya dan tergoda dia, maka itu adalah haram. Ya. Baik. Wa fi hadzal hadits, dalam hadis ini bayanu ma kana alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'fa wa rahma wa husn khuluq wal mu'ashara bil ma'ruf ma'al ahl wal azwaj wa ghairihim. Dalam hadis ini kita melihat bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akhlak beliau, ra'fah beliau, kasih sayang beliau, rahmah, ya, penyayangnya beliau, husnul khuluq, akhlak yang baik beliau, wal wa husn mu'ashara bil ma'ruf atau wal mu'ashara bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik, ya, ma'ruf itu adalah baik, relevan, kemudian yang wajar gitu, ya, bergaul atau menggauli istri dengan cara yang wajar. Ya. Ma'al ahl, dengan istrinya, wal azwaj, dengan istri-istri yang lain. Ya. Dan dengan yang lainnya juga. Nabi SAW subhanallah mengkondisikan dengan anak-anak bagaimana, dengan istri bagaimana, istrinya tentu bermacam-macam level istrinya. Ada yang sangat muda sekali, yaitu Aisyah, yang masih terkadang Nabi SAW membiarkan Aisyah bermain dengan kawan-kawannya sejawat, ya, bermain anak-anak. Nah, ini karena memang masih umur-umur belasan itu adalah masih ada unsur ya, suka untuk menghibur, bermain dan yang lainnya. Nah, Nabi bergaul dengan istrinya ini sangat wajar, ya, sewajar bil ma'ruf, hal-hal yang sangat lumrah. Lalu Aisyah mengatakan faqduru qadar jariyatil hadits atasin harisatan ya ala lahwi. Maknanya di sini anna tuhibbul lahwa wa tafarruj wa nadhar ila la'ib hubban baligha. Ini menunjukkan bahwasanya Aisyah ini sangat suka ya, melihat, menyaksikan hal-hal yang menghibur, ya, suka menyaksikan dan permainan, betul-betul sangat suka sekali. Wa tahrus ala idamatihi ma amkanha, ya, dia pengen selalu terus melihat sampai ya selama keinginan. Wa la tamullu dzalika illa bi'udhrin min tatwir, di mana dia tidak tidak bosan ya sampai karena yaitu hendaklah kita yang maksudnya qaddaru raghbatana fi dzalika ila antan tahya, yakni hargai keinginan kami ini padahal itu sampai selesai, ya. Nah, makanya kalau kita lihat bahwa Nabi SAW ya membiarkan dia melihat, dalam riwayat yang lain bahwasanya Aisyah melihat dari pundaknya Nabi SAW, pipinya menempel ke pipi Rasulullah SAW. Ya. Nabi sangat menghargainya, sangat menjaga perasaannya. Ya. Dan begitulah seorang suami, ya, kadang-kadang suami istri boleh jadi ada rasa bosannya, rasa lelahnya, tapi ya tentu tidak sampai ke melampaui batas. Taib. Dalam hal ini menunjukkan kepada kita bahwa adanya menampakkan sebuah kegembiraan pada hari Id, ya, dengan melakukan aktivitas. Kalau kita lihat misalkan tarian atau seperti orang Arab, ya, yang mereka dengan pedang mereka seperti berdansa, ya, tapi itu adalah kaum laki-laki saja dan memperlihatkan senjatanya. Saya diberitahukan oleh seorang murid dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala bahwasanya di Syekh Muqbil pada saat hari lebaran beliau memiliki murid yang sangat banyak sekali dan dengan dengan banyak bangsa dan negara termasuk dari Indonesia banyak sekali. Maka pada hari Id itu yang dilakukan dia kumpulkan semua muridnya dan masing-masing mereka memperagakan budaya daerah mereka masing-masing, ya, tanpa hal-hal yang ada unsur maksiatnya, ya. Maka masing-masing menampilkan apa kebiasaan yang ada di negeri masing-masing, ya. Nah, tentu kayak tadi kita sebutkan, selama itu tidak ada maksiat, maka mungkin semacam pertunjukan atau semacam atraksi yang ditampilkan sehingga merasakan kegembiraan pada hari-hari Lebaran tersebut. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. 2062. Haddathani Harun bin Sa'id al-Aili qala wa Yunus ibn Abdul A'la wal lafdhu li Harun qala haddathana Ibn Wahb qala akhbarana Amr anna Muhammad ibn Abdul Rahman haddathahu an Urwah an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa 'indi jariyatani tughanniyani bi ghina'i Bu'ath فاتجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحرام فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفده حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. طيب, hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan datang kepadaku Rasulullah, yakni Rasulullah masuk ke dalam rumah Aisyah. Wa 'indi jariyatani tughanniyani bi ghina'i Bu'ath. Saya memiliki dua, di sampingku ada dua budak perempuan yang menyanyikan nyanyi perang Bu'ath. Sebagaimana kita sebutkan, yaitu perang nyanyian peperangan atau nyanyian semangat, ya. Fattaja'a 'alal firasy, lalu Nabi berbaring di atas ranjang atau di atas kasur. Wa hawwala wajha, yakni dia tidak ikut menyaksikan, dia datang, ya, tapi dia membelakangi. Fadakhala Abu Bakr fantahar, lalu datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lalu Abu Bakar melihat itu, Abu Bakar membentak Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa qala, lalu dia mengatakan mizmar syaitan 'inda Rasulillah. Ada suruh syaitan di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping Rasulullah. Fa aqbala 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menghadap kepada Abu Bakar. Fa qala, lalu Nabi mengatakan da'huma, biarkan keduanya. Falamma ghafala, ketika Nabi selesai, ya, yakni ghafala lalai, artinya sedang lengah. Ghamastuhuma, aku kasih kode kepada keduanya. Fakharajata, maka kedua budak perempuan itu pergi. Wa kana yaum 'idin yal'abu sudanu bidaraqi wal hirab, dan pada hari Eid orang Sudan, ya, mereka bermain dengan tombak, dengan senjata. Fa imma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah, yakni boleh jadi aku bertanya, meminta kepada Rasulullah, atau qal, atau Rasulullah yang berkata tashtahina tanzurin, apakah engkau pengen untuk melihat, tashtahin, yani ada keinginan untuk melihat. Faqultu na'am, aku katakan ya. Faqamani wara'ah. Lalu Nabi mendirikan aku di belakang beliau. Khaddi ala khaddi. Pipiku di atas pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul. Beliau mengatakan, "Dunakum ya bani arfada au arfida." Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arfida itu adalah laqab bagi Habsyah, ya. Lalu Nabi mengatakan lanjutkan ya dunakum ya bani arfidah hatta idza maliltu sampai aku bosan. Qala hasbuki. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukup. Lalu aku mengatakan na'am ya. Qala fadhhabi. Lalu Nabi mengatakan pergilah. Ya. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi bersabar dengan keinginan Aisyah radhiyallahu taala anha sampai Aisyah merasa bosan, ya. Maka ketika Nabi mengatakan hasbuki, kamu cukup, ya. Wa istifham bidalili qawli ta'ala bidalili qawliha qultu na'am. Ini ada pertanyaan, hasbuki, kamu cukup? Ya. Dia katakan na'am. Jadi bukan perintah hasbuki, cukup? Enggak, tidak. Akan tapi dia bertanya, apakah kamu sudah cukup? Dia katakan ya. Ya. Ya, ini maksudnya hal yakfiki hadzal qadr? Apakah cukup bagimu saksian ini? Lalu dia katakan ya. Ya. Kemudian hadis berikutnya 2063. Hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsani Jarir an Hisham an abihi an Aisyah qalat jaa habasyatun yazfinuna fi yawmi 'id fi al-masjid fad'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fawada' khaifu an an-nadhar ilayhim. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia mengatakan datang orang Habasyah yanzifuna fi yawmi 'id fi al-masjid. Yanzifun maknanya adalah yani yarqusun, ya, mereka berdansa, ya, seperti berjoget gitu ya. Wa hamalul ulama ala tawassub bisilahihim. Ulama memahami dengan makna yazifun ini adalah berlompat-lompat, ya, bagaimana tarik tarian, semacam tarian berlompat-lompat dengan senjata. Sebagaimana saya sebutkan, mungkin pemirsa juga bisa melihat bagaimana orang-orang Arab, ya, khususnya adalah Arab Saudi, ketika raja bergembira, dia membawa pedang, semua yang hadir itu ada pedang, kemudian mereka saling berlompat-lompat, ya, artinya bertarian, ya. Kemudian wala'ibum biharabim ala qaribim min hayat raqis, yakni mereka membawa permainan mereka dengan senjata atau herba atau pedang tombak pendek itu seperti hampir mirip dengan gerakan orang yang berdansa, ya. Li'anna ma'dhamu riwayat innama fiha la'ibum biharabihim fayata'awwal hadha al-lafz 'ala muwafaqati sa'ir riwayat. Karena pada umumnya riwayat ini adalah mereka bermain dengan senjata, maka perlu penafsiran atau mentakwilkan lafaz ini kepada yang seiring dengan makna dari riwayat-riwayat ini. Maka ulama mengatakan ya dia melompat-lompat seperti gerakan orang yang bertarian, ya. Maka kita lihat ada sedikit goyangan, kemudian tarian, ada lompat-lompat dengan senjata. Nah, tentu mungkin sekarang ini kita lihat ada yang pakai musik. Enggak, musik haram, ya. musik haram. Lalu apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Lalu Nabi memanggilku. Lalu aku meletakkan kepalaku di pundaknya. Ya, lalu faja'altu anzuru ilaihim, mulai aku melihat kepada mereka sampai akulah yang berpaling dari melihat kepada mereka. Yani Aisyah yang mengatakan untuk merasa cukup. Mudah hadis 2265. Wahadathani Ibrahim ibn Dinar wa Uqba bin Mukram al-Ami wa Abdullah bin Humaid kulluhum an Abi Asim wal lafdhu li'Uqba qala hadathana Abu Asim an ibn Jurayj qala akhbarani Ata qala akhbarani Ubayd ibn Umair ibn Amir قال أخبرتني عائشة أنها قالت للعابين وددت أني أراهم قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. Yani dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan bahwasanya dia mengatakan kepada orang-orang yang pemainan ya yang main senjata itu, dia mengatakan wadittu an arahum, aku pengen melihat mereka. Lalu Aisyah mengatakan bahwa dia berdiri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, aku berdiri di pintu melihat antara kedua telinga beliau dan lehernya. Yani berarti Aisyah bersembunyi dari belakang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yal'abuna fil masjid, mereka bermain di masjid. Kemudian terakhir hadisnya yaitu wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala وقال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله بحرابهم ادخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يصيبهم بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. يعني dengan sangat kepada Abu Hurairah bahwasanya ketika Abu Hurairah mengatakan ketika orang Habasyah bermain di samping Rasulullah SAW dengan tombak pendeknya, taunya Umar bin Khattab masuk. Fa ahwa ila al-hasba, dia menunduk ya, mengambil batu-batu kerikil ya, wa sibuhum biha ya, beliau yakni Umar melempar mereka dengan batu ini ya, batu kerikil ini. Faqala lahu Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan da'huma ya Umar, biarkan dia ya Umar ya. Yani Imam Nawawi dia mengatakan al-hasba mamdud, yaitu hiya al-hasa as-saghir, yaitu kerikil-kerikil yang kecil. Wa kemudian yahsibuhum, yani yahsibuhum bi kasrat as-sad ay yarmihim biha, yani dilempar dengan batu tersebut. Wa huwa mahmulun ala anna hadha la yaliqu bil masjid. Ya, ini dipahami bahwasanya perbuatan itu tidaklah pantas di masjid. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bih. Nabi belum mengetahui yang dilakukan oleh Umar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Umar dalam menyikapi yang seperti itu. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dalam hal ini kita mengambil kesimpulan bahwa pada saat Lebaran dibolehkan, ya, dibolehkan ada semacam hiburan, tetapi tidak boleh ada yang berunsur maksiat. Di antaranya adalah musik, ya, musik. Kalau seandainya nasyid dengan duf misalkan, dengan rebana, itu pun tidak diiringi dengan alat-alat musik kecuali hanya rebana, dan itu dilakukan oleh kaum wanita di waktu pernikahan atau di waktu Lebaran, ya, dilakukan oleh kaum wanita. Jadi bukan kaum laki-laki, karena yang biasa yang memukul rebana itu adalah perempuan. Nah, jadi hanya ada batas kebolehan pada bulan, pada hari Id ini, bukan berarti boleh untuk sepanjang tahun, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan isyarat bahwa ini adalah Lebaran. Maka waktu ada Lebaran itu adalah sebuah kegembiraan, maka boleh kaum muslimin mengutarakan kegembiraannya dengan hal-hal yang halal dilakukan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dapat kita sampaikan, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang al-istisqa, ya, yaitu tentang solat, ya, istisqa, solat minta hujan. Tapi kita masuk ke dalam tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, Buya Ana akhwat yang dari Jeddah mau bertanya tentang solat hajat dan solat taubah. Kalau dilaksanakan setiap hari, apakah sah menurut tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabat? Syukran. Masya Allah, ini dari Jeddah. Ya, yang pertama, solat taubah itu ada. Akan tetapi dilakukan setelah kita melakukan maksiat. Setelah kita jatuh kepada maksiat, sadar, minta ampun kepada Allah, berhenti dari maksiat itu, menyesal apa yang terjadi, bertekad tidak mengulang kembali, ya, lalu setelah itu kita sholat dua rakaat. Itu yang namakan dengan sholat taubah. Bukan sholat yang dilakukan setiap malam, itu tidak ada contohnya. Sholat hajat, enggak ada sholat hajat. Yang ada adalah sholat istikharah. Kata Nabi SAW, man hamma bisyai, siapa punya keinginan akan sesuatu, ya, sesuatu dia memiliki keinginan yang kuat hajatnya, lalu hendaklah dia solat dua rakaat yang bukan solat fardu, lalu dia baca doa istikharah setelah itu, ya. Mungkin seorang besok dia punya keinginan atau beberapa kapan lagi, atau dia mau bikin usaha, bikin bisnis atau sesuatu yang memberikan pengaruh atau memberikan arti dalam kehidupannya, maka dia beristikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inilah untuk bermusyawarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau hajat keinginan seorang sudah, tidak ada doa, tidak ada solat khusus. Tapi ketika dia solat malam, dia berdoa, minta hajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, siapa meminta kepadaku pasti akan aku beri, siapa mohon ampun kepadaku pasti aku ampuni. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya berasal ini dari Anggi, berasal dari Damasraya. Saya ingin bertanya sama Ustaz. Maaf, saya langsung ke pertanyaannya. Saya mempunyai adik perempuan, satu ibu lain ayah. Apabila saya bersentuhan sama adik saya dalam keadaan berwudu, apakah wudu saya masih sah atau tidak? Ya, terima kasih. Masih, kan dia adalah mahram Anda. Ya, karena adik perempuan yang seibu itu adalah mahram. Seayah juga adalah mahram. Seibu seayah adalah mahram. Ya. Maka tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Ikhwanul dari Kerinci, ada dua pertanyaan. Di daerah kami Kerinci ada kebiasaan berziarah kubur di hari kedua lebaran. Bolehkah kita ikuti Ustaz? Soalnya ini kesempatan karena ramai yang berkunjung, jadi ana tidak sendirian berziarah karena pemakaman umumnya di tengah hutan. Tidak boleh kita mengkhususkan ziarah kubur itu pada hari-hari tertentu, apalagi terkaitkan dengan ibadah. Maka mengkhususkan hari kedua dalam lebaran untuk ziarah itu adalah perbuatan yang tidak pernah diajar oleh Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Maka tidak boleh kita mengikuti. Kapan saja kita berziarah, silakan. Kalau seandainya kuburan ini menjadi rimba, harus kita tebangi pohon-pohon yang ada di sekitarnya supaya tetap terjaga kuburan itu, ya, dan tidak diremehkan, maka kapanpun kita membersihkannya, silakan. Jangan hanya kita membersihkannya sekali dalam setahun. Itu dalam rangka kita, ya, menghormati supaya jangan diremehkan, jangan dihinakan kuburan itu, karena kuburan itu ada kehormatannya, yaitu tidak boleh diinjak, tidak boleh duduk di atasnya. Ya. Nah, jadi berziarah, untuk ada orang berziarah sebelum Ramadan atau setelah Ramadan, maka mengkhususkan ziarah pada waktu-waktu yang seperti itu tidak ada asal muasalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Di hari raya kami terbiasa bersalam-salaman, namun karena banyak yang tidak paham, jadi kami banyak yang bersalam walaupun bukan mahram. Bagaimana cara ana berlindung dari hal ini? Karena setiap berkunjung ke rumah orang, ana jadi segan tidak jika tidak salaman atau menolak jabat tangan. Baik, kita bersalam cukup dengan mulut saja. Assalamualaikum, ya, Eidu Mubarak, Taqawallah minna minkum. Ya, kita kita dahului sebelum kita salam, sudah dahului kita dengan omongan, kita ajak dia berbicara, ya, sehingga atau kita mengambil isyarat yang mana isyarat ini seakan-akan kita tidak mau berjabat tangan. Mungkin ada yang mengatakan assalamualaikum, mungkin seperti itu, ya, wallahu alam. Tanpa kita menundukkan badan kita, ya. Jadi isyarat dengan tangan kita ini merasa kita sudah cukup dengan omongan, tetapi didahulukan dulu, ya, sebelum orang tadi mengangkat tangannya, kita sudah mendahulukan dengan omongan, ya. Jadi kita sampaikan semoga Ramadan kita diterima, ibadah kita diterima, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita beribadah setelah Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat keimanan kita dan seterusnya, ya. Wallahu taala ala. Saya mau bertanya, apakah ada doa khusus pada waktu memasuki bulan Ramadan? Apakah lafaz doa itu? Enggak ada doa khusus untuk masuk Ramadan. Ya. Sepekan itu saya tidak ada doanya. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya bermain rebana di masjid pada acara maulid Nabi? Yang pertama, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya. Yang kedua, maulid juga tidak pernah diajar oleh Nabi. Maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang dilarang. Apalagi rebana sekarang ini sudah diiring dengan melodi, ada yang diiring dengan bass, kemudian subhanallah, ya, dilakukan oleh orang-orang yang tidak pantas. Tim wanita, ibu-ibu maju ke depan disaksikan oleh bapak-bapak. Saya pada suatu hari pernah dalam sebuah masjid dan saya kaget. Kita mau menyampaikan kajian waktu itu bulan puasa. Tahu-tahunya muncul. Ya, muncul tim kasidah dari ibu-ibu. Ya, pada saat itu saya ingkari di hati. Ya. Lalu setelah itu saya maju ke depan untuk ceramah, saya koreksi dulu yang pertama ini. Saya katakan pada saat itu, subhanallah Bapak Ibu, saya merasa sedih malam ini. Kenapa saya sedih? Saya tidak tahu ini masjid ini atau konser ini. Ya? Apakah masjid kita sekarang ini berada dalam masjid atau di lapangan atau dalam konser? Karena apa yang kita saksikan tadi. Sementara masjid memiliki kehormatan, ya, dan seterusnya. Ya Allah taala alam. Buya, bolehkah ana membantu terus menerus kakak perempuan ana yang sudah menikah sedangkan suaminya masih sanggup untuk mencari nafkah untuk anak istrinya? Kalau seandainya antum punya kelapangan dan kakak memang orang yang membutuhkan, yang didapat oleh suami tidak mencukupi, itu adalah baik, ya. Nah, jadi tapi ingat, hati-hati kalau seandainya seperti ini. Terkadang ada suami yang tidak mau, ya, ada orang lain yang ikut campur dalam rumah tangganya. Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar bisa fokus untuk membaca buku agama dari para ulama-ulama sunnah, karena terkadang anak kurang fokus saat membacanya dan anak terkadang tidak bisa lama berkonsentrasi saat membaca. Bagaimana kiat-kiatnya? Ambil, baca buku yang ringan, ya, berapa lembar dulu misalkan, ya, ketika senang hati kita baca, ya, karena yang kita inginkan adalah bagaimana continue. Kalau kita paksakan sekarang, semangat kita kurang, akhirnya menyebabkan kita berhenti membaca, ini lebih kurang tepat, kan gitu. Nah, kemudian kita ragamkan, mungkin kita ada perlu masalah ini, kita baca buku yang ininya, kemudian ada masalah akhlak, masalah akidah dan seterusnya, ya. Allah taala. Apakah ada perbedaan solat yang dijaharkan dengan yang disirkan? Karena kalau ana lihat yang dijahar solatnya agak santai, sementara yang disirkan imam cepat sekali rukuknya. Ana sebagai makmum belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Apakah imam tidak baca surat setelah Fatihah? Ya, yang pertama tidak ada perbedaan antara yang sholat sir dengan jar, tidak ada perbedaannya. Ya, malahan kalau kita lihat dalam tata cara pelaksanaan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat zuhur lebih panjang, ya, daripada sholat asar, ya. Jadi tidak ada perbedaannya. Mungkin cara bacanya tentu akan lebih cepat baca daripada dijaharkan, ya, karena jaharkan ada intonasinya, sementara bacaan disirkan boleh jadi dia tidak punya irama di dalam membacanya. Apa bacaan penutup setelah baca Al-Quran? Tidak ada itu contohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau seandainya sadaqallahul azim, itu tidak pernah diajar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abdul bin Mas'ud kalau tidak salah membacakan ayat kepadanya, lalu beliau berhenti, yakni menangis, dan dia hanya menyampaikan kepada sahabat membaca hasbuk, cukup, kafa, ya. Nabi tidak pernah mengatakan sadaqallahul alim, tidak. Jadi tidak ada anjuran bagi kita untuk membaca atau penutup, ya. Awal ada, yaitu ta'ud, idza qara'ta al-quran fasta'in billahi minasyaitanir rajim, apabila engkau baca Al-Quran maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka dianjurkan kita membaca a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Apabila kita membaca di awal surat baca, maka kita baca bismillah. Kalau seandainya kita membaca pertengahan surat, kita langsung ke ayat yang kita tuju. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Shalawat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.